kamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku terang lautan barat. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta.